Ma'asyur al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang agung dan mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan ahabbul biqa ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kegiatan yang sangat baik dan dianjurkan di dalam agama kita, yaitu kegiatan mempelajari dan menuntut ilmu agama. Insyaallah ta'ala, kegiatan yang akan berjalan di masjid ini selama 2 hari dengan 4 materi, dan insyaallah akan berlanjut di kampus Unhas 2 hari juga, Sabtu Ahad yang akan datang, dengan 4 materi pula, adalah kegiatan yang berisi penjelasan tentang sejumlah tema pembahasan yang sangat diperlukan oleh kaum muslimin dan muslimat di dalam mengarungi samudra kehidupannya. Apalagi di masa-masa yang kita sekarang ini berada di tengahnya, banyak terjadi hal-hal, terjadi kemungkaran-kemungkaran yang bisa memalingkan seorang hamba dari jalan kebaikan, membuatnya lupa akan maksud dari kehidupannya di atas bumi ini, kehidupan yang sementara, dan dia semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dimaklumi urgensi dan pentingnya ilmu itu bagi umat Islam di dalam menegakkan kehidupan mereka dan di dalam menciptakan kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan di tengah mereka. Dan ini adalah pokok yang sangat penting di dalam syariat, hal yang hendaknya selalu diulangi dan banyak disebut. Karena itulah di tema-tema pembahasan yang insyaallah kita akan berlalu bersama kita di hari-hari ini adalah perkara yang sepatutnya kita jadikan sebagai bahan perhatian, sebagai salah satu bekal kita di dalam hidup ini. Jangan dianggap sebagai perkara sampingan, sebab di dalam kehidupan ada perkara-perkara yang mesti dimiliki oleh seorang hamba. Tidak akan tegak kehidupannya kecuali dengan perkara tersebut. Seperti seorang perlu makan, minum. Dan ini adalah suatu hal yang diperlukan oleh setiap manusia yang bernafas. Dan keperluan seorang muslim dan muslimah terhadap ilmu syariat itu lebih mendesak dan lebih penting daripada keperluan makan dan minumnya. Makan dan minum diperlukan hanya 2 atau 3 kali dalam sehari. Tapi keperluan seorang hamba terhadap tuntunan dan ilmu agama ini pada setiap saat dan di segala keadaan. Iya. Karena itu siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, maka dia berpikir hal-hal yang dengannya ia meraih bekal kebaikan tersebut untuk dirinya di dalam kehidupan. Dan saya di awal kegiatan ini, saya diberi tema tentang wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah. Nasihat yang berisi mutiara-mutiara berharga bagi para penuntut ilmu. Sengaja tema ini diangkat karena kandungan dari wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat yang akan saya bacakan adalah pelajaran-pelajaran yang sangat bernilai, mutiara yang sangat mahal dan berharga, diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena memang juga waktu yang diberikan singkat, dan sebenarnya untuk tema ini tema yang luas untuk diterangkan, karena berbicara tentang keutamaan ilmu itu adalah lautan yang sangat luas. Iya, seorang yang masuk di dalam membicarakan keutamaan ilmu seakan-akan dia di samudra kebahagiaan. Maka di sini saya akan menempatkan pembahasan-pembahasan sesuai dengan wasiat yang kita akan bacakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wasiat ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada salah seorang muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Dan Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah adalah seorang yang terhormat dan ditaati di tengah kaumnya. Iya. Dan beliau, walaupun sedikit riwayat haditsnya, namun beliau adalah rawi yang terpercaya di kalangan para ulama. Beliau meriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Sedikit sahabat yang beliau meriwayatkan darinya. Iya. Namun di sini kita akan membaca wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Dan wasiat ini adalah wasiat yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis terkenal. Wasiatnya dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Bahari di dalam Fawaid beliau. Juga dikeluarkan oleh An-Nahrawani dalam Al-Jalis As-Salih. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aym dalam Hilyatul Awliya. Demikian pula diriwayatkan oleh Asy-Syajari di dalam Al-Amali Al-Khamisiyah dan Abu Husain As-Sayrahi At-Tuyuri sebagaimana di dalam kitab At-Tuyuriyat yang dikumpul oleh Abu Tahir As-Sirahi. Demikian pula nasihat atau wasiat Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih Wal-Mutafaqih, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir di dua tempat dari tarikhnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam dua bukunya, dalam kitabnya Tarikhul Islam dan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Iya. Dari sisi sanad periwayatan pada buku-buku yang saya sebutkan tadi, memang ada kelemahan pada sanad periwayatannya. Pada sebagian rawinya adalah rawi yang lemah. Cuma dimaklumi, para ulama di pembahasan yang berkaitan dengan ucapan sahabat, ucapan tadi, bukan ucapan Nabi, sepanjang kandungan maknanya baik, mereka bergampangan di dalam apa? Menukil dan meriwayatkannya. Ya. Di samping itu, para ulama ahli hadis yang menyebutkan hadis ini telah memuji hadis ini dengan pujian yang baik. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, "Hadza haditsun hasanun min ahsani al-ahadits ma'nan wa asyrafiha lafzan." Kata beliau, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, dari hadis-hadis yang paling indah maknanya dan dari hadis yang paling mulia lafaznya. Ini pujian Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibn Abdul Bar juga menyebutkan riwayat ini tanpa sanad di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan beliau berkata, wa huwa haditsun masyhur 'inda ahli al-'ilm. Yustaghna 'anil isnad li syuhratihi 'indahum. Kata Ibn Abdul Bar, ini hadis adalah hadis yang masyhur di kalangan para ulama. Hadis yang masyhur di kalangan para ulama. Karena masyhurnya tidak perlu dilacak sanadnya di kalangan para ulama. Ini ucapan siapa? Ibn Abdul Bar. Karena memang ini hadis tidak berkaitan dengan ucapan Nabi. Ya, kalau berkaitan dengan ucapan Nabi, ini pasti detail para ulama di dalam merincinya, tidak akan bergampangan mereka. Tapi kalau itu berkaitan dengan ucapan sahabat maupun selainnya, sepanjang dia di koridor kandungan mana syariat secara umum, maka mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Selain daripada itu, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, beliau juga menyebutkan kisah ini di biografi Kumail bin Ziyad. Beliau berkata, "Qadar rawahu jama'atun min al-huffaz astiqat." Ini hadis telah diriwayatkan oleh sejumlah ulama ahli hafalan dan ulama yang terpercaya riwayatnya. Wa fihi mawa'idh. Dan di dalam riwayat ini terdapat nasihat-nasihat, sebut mawa'idh. Wa kalamun hasan. Dan terdapat ucapan yang indah. Radhiyallahu an qailihi. Semoga Allah meridai para yang menasihatkannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. Jadi ini sebagian dari ucapan-ucapan para ulama ahli hadis menyikapi riwayat ini. Iya. Jadi jangan ada yang berkata nanti, Ustaz tadi terangkan sanadnya lemah, kenapa diterangkan? Dibawakan nasihatnya di sini. Nah itu tadi penjelasannya. Dan saya katakan tadi bahwa sanad yang saya bawakan tadi dan saya sebutkan itu yang ada dan tercetak sampai ke tangan kita. Iya. Dan para ulama seperti Ibnu Katsir dan selainnya ketika menyebutkan ini hadis yang sahih, masyhur, iya, ini dari hal yang diterima dari mereka, khusus di dalam pembahasan yang seperti ini. Kemudian di sisi lain, kandungan dari mana nasihat-nasihat ini, para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar di dalam menjelaskan maknanya. Iya, di antara yang paling bagus menjelaskan makna dari wasiat Ali bin Abi Thalib ini adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Dan saya di pertemuan ini insyaAllah ta'ala akan banyak menjelaskan kandungan dari ucapan Ali bin Abi Thalib dari uraian Ibnu Al-Qayyim. Iya, Ibnu Al-Qayyim panjang lebar dalam menguraikan makna wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di sini. Iya. Di Miftah dari Sa'adah Ibn Al-Qayyim menyebutkan 151 keutamaan ilmu. Iya. Dan di keutamaan yang ke-129 beliau uraikan tentang nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad An-Nahai. Dan ini uraian yang paling panjang dari seluruh poin yang beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu. Iya. Menunjukkan pentingnya pembahasan ini di sisi Ibnu Al-Qayyim. Juga di antara ulama yang menjelaskan hadis ini secara panjang lebar, nasihat Ali bin Abi Thalib ini secara panjang lebar adalah Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sakkarini. Iya. As-Sakkarini, beliau mempunyai satu buku khusus. Iya. Beliau meringkas ucapan Ibnu Al-Qayyim dan menambahnya dengan fawaid-fawaid. Dia tambah lagi dengan tambahan manfaat. Iya. Bukunya sudah dicetak. Judulnya Al-Qawlul Ali fi Syarhi Asari Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Iya, jadi beliau mensyarah dalam jumlah yang tebal. Iya. Dalam jumlah yang tebal. Sebab di manuskripnya saya, di manuskrip asalnya yang masih tulisan tangan, jumlah lembarannya 50-an, kalau tercetak mungkin 400 halaman lebih. Sekitar itu. Iya. Juga di antara yang menjelaskan kandungan dari Asad bin Abi Thalib adalah Ibn Abil Idh rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ittiba. Ya. Kitab Al-Ittiba memang tipis. Ya. Dan beliau tidak khusus membahas tentang nasihat Ali bin Abi Thalib, tapi beliau singgung di dalamnya. Beliau singgung di dalamnya. Ya. Dan sebagian dari ulama muasirin di masa ini ada yang menulis risalah-risalah, tulisan-tulisan khusus menerangkan kandungan dari wasiat bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Humayr ibn Ziyad. Baik, saya akan langsung membaca wasiatnya. Kemudian pada setiap potongannya saya akan terangkan manfaat dan kandungan yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa melihat nilai dan harga mutiara-mutiara yang sangat indah yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam wasiat-wasiat beliau yang berharga ini. Humayr bin Ziyad An-Nakhai rahimahullahu ta'ala bertutur di dalam riwayatnya. Kata beliau, akhadha Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu biyadi. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang tanganku. Fa'akhrajani nahiyat al-jabbara. Lalu beliau membawa saya keluar ke ujung Jabbana. Di sebagian riwayat, ujung Al-Jabban. Jabban ini nama tempat. Dia, kalau di sebagian bahasa orang Basrah, disebut pekuburan. Di sekitar Madinah. Dan biasanya di pekuburan itu bukan di tengah kota, tapi di pinggir kota. Maka ini artinya dibawa keluar oleh Ali bin Abi Thalib menyendiri, agar supaya beliau lebih leluasa memberikan nasihatnya. Dan orang yang dinasihati juga akan lebih konsentrasi di dalam apa? Di dalam menerimanya. Iya. Kata beliau, falamma ashara ja'ala yatanaffas. Begitu sudah masuk ke gurun pasir, ya, sebab ini sudah di luar kota, kuburan sekaligus ke gurun pasir. Begitu sudah masuk ke gurun pasir, beliau pun menarik nafas. Ini penjelasan bahwa mereka istirahat di situ. Ali bin Abi Thalib menarik nafas untuk memulai pembicaraan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan meridai seluruh para sahabat, Ali berpesan, ya Humayr ibn Ziyad. Wahai Humayr ibn Ziyad. Bisa dibaca ibnu, bisa dibaca ibna. Ya, dua sisi bacaan dimaklumi di kalangan ahli nahwu. Wahai Humayr bin Ziyad, al-qulubu awiyatun. Hati-hati itu adalah tempat-tempat penyimpangan. Hati-hati itu adalah tempat-tempat penyimpangan. Ya. Seorang kalau menyimpan air ya, di kendi, itu disebut wia. Ada hujan turun dari langit, tertampung di lembah atau tertampung di danau, itu disebut wia namanya. Ya. Jadi hati-hati adalah tempat untuk menyimpan. Apa yang diberikan? Hati ini yang menampungnya, menyimpannya. Ya. Kemudian kata beliau, "Fakhiruha aw ahlil khair." Yang paling baiknya dari hati-hati ini adalah hati yang paling memahami kebaikan. Hati yang paling baik di dalam menyimpan kebaikan-kebaikan. Itu yang paling baiknya. Iya. Kemudian Ali berkata, ihfaz anni ma aqul. Hafallah dariku apa yang saya akan ucapkan. Jadi ini pendahuluan dari Ali bin Abi Thalib untuk wasiat yang beliau akan berikan. Iya. Beliau memberikan pendahuluan bahwa hati seorang hamba itu seperti bejana, tempat-tempat penyimpanan air. Iya. Tempat-tempat penyimpanan. Yang paling baiknya adalah yang cepatnya, yang paling cepat menyimpan. Iya. Ini pendahuluan dan pembukaan untuk beliau kepada Kumail bin Ziyad, agar supaya Kumail bin Ziyad perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Karena ilmu itu bagi siapa yang ingin mendapatkannya, dia perlu alatnya dan mempersiapkan alatnya. Harus dia pasang pendengarannya baik-baik. Iya. Kemudian dia pakai penglihatannya untuk memahami. Kemudian dia pakai hatinya dan pemahamannya, disiapkan. Tiga hal. Ini disebut madarikul ilm. Madarik al-ilm. Hal-hal yang dengannya seorang itu bisa mendapatkan ilmu. Iya. Seseorang itu bisa mendapatkan ilmu dengannya. Baik. Jadi siapa yang ingin belajar dan mendapatkan ilmu, hendaknya dia ketahui bahwa hatinya ini adalah tempat penyimpanan. Kalau yang disimpan itu baik, baik pula hati itu. Ya, kalau yang disimpan adalah air yang sejuk, maka hati akan menjadi sejuk pula. Tapi kalau dia simpan di dalam hatinya, ya, kotoran-kotoran, ya, anggaplah misalnya kita punya tempayan, ya, punya bejana, kita isi air got misalnya, ya, sudah tidak baik yang disimpan, merusak pula tempat penyimpanannya. Inilah hati-hati kalau dikotori dengan dosa, dengan maksiat, dikotori dengan syahwat, berpikir dengan hal-hal yang tidak baik, dikotori dengan syubhat pemikiran, ya, dikotori dengan hasad, dengki, riya, dikotori dengan penyakit-penyakit, maka hati pun akan apa? Akan berpenyakit. Iya. Dan ini peringatan dari para ulama untuk seseorang itu memperhatikan kondisi dan keadaan hati. Sebab kondisi dan keadaan hati memang sangat diperhatikan di dalam syariat kita. Bahkan pada hari kiamat, seseorang yang mendapatkan kebaikan dari sisi Allah itu orang yang hatinya baik. Ya. Allah firman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat, hari anak-anak keturunan tidak ada manfaatnya. Tidak ada anak yang bisa membantu ayahnya dari siksaan, menyelamatkannya dari kemurian pada hari kiamat. Tidak pula cucunya,

kedudukan dalam ijtihad dia yang paling tinggi di dalamnya. Iya. Ini dibangun pada makna Rabbani, alim Rabbani menunjukkan kedalaman dia di dalam ilmu. Ini golongan yang pertama. Iya. Golongan yang pertama di tengah kaum muslimin ada alim Rabbani. Dan alim Rabbani ini adalah golongan di tengah umat yang harus ada pada mereka. Ya. Dan alhamdulillah golongan ini pada setiap masa pasti tersisa di tengah umat, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan ini akan diisyaratkan nanti oleh Ali bin Abi Thalib di akhir wasiatnya. Tetap tersisa di tengah umat walaupun sedikit. Karena Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampilkan kebenaran itu, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka tidak pula orang yang menyelisih mereka. Mereka akan terus menerus tegak menampilkan kebenaran hingga datang hari kiamat. Ya. Jadi kedudukan para ulama di tengah umat adalah kedudukan yang sangat penting. Kedudukan yang sangat penting. Karena itu kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikir, kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan apabila umat ini ditimpa oleh sebuah permasalahan, apakah itu sifatnya kontemporer maupun selainnya, maka penyelesaiannya adalah kepada alim ulama. Allah firman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ini perkara-perkara umum sifatnya kontemporer, terjadi mereka langsung menyebarkan. Iya. Ini ayat turun menegur para sahabat ketika tersebar berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Jadi ayat turun menegur para sahabat karena berita ini disebarkan tanpa dikembalikan kepada ahlinya. Iya. Padahal ini dalam masalah menyebarkan berita apa? Nabi mentalak istrinya. Ya. Dan luar biasa di masa ini. Perkara-perkara besar, lebih daripada ini, kadang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan negara. Ya. Semuanya bisa berbicara sekarang. Semuanya bisa menulis. Ya. Dia ingin berkicau di mana saja bisa. Dia belajar, seorang alim, ada pendidikan, tidak ada pendidikan, semuanya bisa masuk di dalamnya. Dia termasuk musibah di masa ini. Berbeda dengan generasi terbaik. Baru mereka keliru sedikit, menyebabkan hal yang seperti ini, bahwa Nabi mentalak istri-istrinya, padahal tidak. Nabi tidak mentalak. Beliau hanya melakukan ilah. Dan itu wajar dilakukan oleh seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istri. Dan ilah itu artinya suami bersumpah tidak mendekati istrinya selama kurun waktu tertentu. Tidak boleh lewat 4 bulan. Iya. Dan beliau melakukan ilah selama 1 bulan untuk istrinya. Selama 1 bulan. Iya. Maka ayat pun turun menegur para sahabat. Tegurannya, walau radduhu, andai kata perkara ini mereka kembalikan kepada ar-rasul atau ulil amri, ulil amr di kalangan mereka, para ulama dan orang-orang yang berwenang di tengah mereka. Perhatikan bagaimana dikembalikan kepada ahlul ilm. Dan Umar bin Khattab ketika menceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas, beliau mengisahkan bahwa Umarlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Ketika berita sudah tersebar dan Nabi menyendiri di sebuah tempat, maka Umar pun mendatanginya. Ya. Kemudian bercerita bersama Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan kembali, ya, seperti sedia kala. Kemudian setelah itu Umar yang bertanya, ya apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Umar pun yang menyelesaikan masalahnya. Perhatikan. Jadi dari ulil amr adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini indahnya tatkala ilmu itu dikembalikan kepada seorang alim, seorang ulama, dan kedudukan ulama di tengah umat. Iya. Bagaikan lentera untuk umat tersebut di tengah kegelapan. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengibaratkan umat ini seperti manusia yang berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Penerangan mereka hanyalah ulama-ulama yang memancarkan cahaya dari diri-diri mereka. Ya. Maka bisa digambarkan bagaimana apabila di tengah umat ini kurang ulamanya. Apabila di tengah umat ini hilang para ulamanya. Ya. Semuanya akan tahu apa yang terjadi. Dan inilah yang disaksikan. Dari kurangnya para ulama sehingga ya, umat tatkala menghadapi permasalahan ya, mereka pun bertanya kepada orang-orang yang tidak layak untuk ditanyai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbiru al-'ilm intiza'an min qulubil 'ibad." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dicabut begitu saja dari hati hamba. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Begitu tidak tersisa satu ulama pun, manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka pun ditanya lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ya. Dan ini yang kita saksikan. Banyak di masa ini, ya, dari umat tidak bertanya kepada para ulama. Ya. Apalagi wajah dari para ulama ini, wajah orang-orang yang berilmu dikaburkan, bahkan dicoreng oleh sejumlah manusia. Ya. Dicoreng oleh sejumlah manusia. Sehingga orang-orang berilmu itu, kadang dikenal dengan sifat keduniaan. Ya. Kadang seorang yang berilmu, waliyahubillah, kadang dikenal dengan sifat yang bukan dari sifat keagamaan, bahkan dihitung sebagai maksiat. Ya. Dihitung sebagai maksiat. Ya. Karena tidak ada seorang alim dikatakan dia pelawak. Ulama dan pelawak. Ya. Ada ulama dan artis, selebriti. Itu bukan sifat dari orang-orang yang berilmu. Namun wajah ahlul ilm dicoreng oleh orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan inilah menyebabkan umat ini tidak begitu cinta dengan ahlul ilm. Tidak begitu cinta dengan ilmu agama. Sebab dia melihat figur-figur yang biasa dia lihat adalah orang-orang yang seperti ini. Tidak mengajaknya kepada kebaikan. Maka Ali bin Abi Thalib di sini mengingatkan satu bagian dari umat, ada yang namanya alim rabbani. Dan keutamaan kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah umat adalah hal yang dimaklumi di dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pertemuan agak ringkas, saya enggak punya banyak waktu untuk menerangkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Tapi kadar yang saya terangkan tadi, saya kira cukup untuk kalimat ini di dalam memahamkan salah satu komponen di tengah umat, yaitu alimun rabbani. Seorang alim yang rabbani. Seorang alim yang bijaksana. Dan kalimat rabbani di sini, ini dari poin yang hendaknya kita perhatikan. Sebab kata rabbani adalah seorang yang mendidik dengan bijaksana. Ya. Dia memberikan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besarnya. Sebab seseorang itu dibicarai dengan hal yang akalnya sampai ke sana, bukan hal yang tidak bisa dia pahami. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan di tempat yang lain, di sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, kata beliau, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna yukadzaballahu wa rasuluh, berceritalah kepada manusia dengan hal yang mereka bisa pahami. Apakah kalian menghendaki Allah dan Rasulnya itu didustakan? Sebab sebagian orang mendustakan, menolak ayat. Kenapa? Karena dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Karena itu sampaikan kepada mereka apa yang mereka bisa pahami. Dan disinilah tugas para ulama dan kedudukan orang-orang yang berilmu. Mereka lah yang bisa menggambarkan ilmu itu dengan cara yang paling bijaksana, cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua disebut di sini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa muta'allimun ala sabili najah. Yang kedua, seorang muta'allim, seorang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Baik, ini golongan yang kedua yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib dari golongan umat ini. Jadi umat di antara mereka ada satu golongan yang mereka mempelajari ilmu agama untuk menuju kepada keselamatan. Iya. Mereka belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata untuk membebaskan dirinya dari kebinasaan, untuk menyelamatkan diri. Ya. Baik. Ini al-muta'allim ala sabili najatin, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Ya. Dan perhatikannya bahasa beliau, muta'allim, orang yang belajar. Tapi beliau sifatkan di atas jalan keselamatan. Kalau dia belajar agama itu pasti jalan keselamatan. Tapi kenapa beliau bawakan lagi kata jalan keselamatan setelahnya? Karena beliau ingin niatkan bahwa orang yang belajar itu banyak sifatnya, banyak jenisnya. Iya. Dan ini Nabi Thalib nanti akan sebutkan ada 4 golongan manusia lagi yang keliru di dalam memahami ilmu, dalam mempelajarinya. Beliau akan terangkan nanti. Dan ini bukan orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Ya. Karena ada orang yang belajar, dia belajar untuk dunia. Dia belajar supaya dikatakan begini dan begitu. Bahkan ada, na'udzubillah, dia belajar khusus untuk mendebat guru-gurunya dan orang-orang yang berilmu di kalangan mereka. Demikian. Maka ini tidak masuk di dalam golongan kedua yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Yang boleh disebutkan di sini, muta'allim ala sabili najah, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia memaksudkan dengan ilmu yang dia dapatkan agar supaya dia selamat. Agar supaya dia selamat. Karena memang ilmu agama itu adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Ilmu agama adalah cahaya bagi seorang hamba. Cahaya bagi seorang hamba yang akan menerangi langkahnya di dalam kehidupannya. Allah firman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dan harus diketahui keimanan itu dibangun di atas keyakinan. Dan keyakinan tidak mungkin terwujud kalau tidak dibangun di atas ilmu agama. Harus dia pelajari baru dia yakin. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya. Dan ilmu itu keselamatan. Karena dia adalah ruh seorang hamba. Ruh seorang hamba. Ya. Tanpa ilmu ini, hakikatnya dia hanyalah bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan. Tidak ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Apakah orang yang perumpamaannya dia tadinya adalah mati, bangkai, lalu kami hidupkan dia? Ya, perhatikan ya, orang tadinya mati, kemudian Allah menghidupkannya, dihidupkan. Kemudian kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan dengan cahaya ini. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari ilmu agamanya. Ya. Sebelum dia mengenal ilmu, tadinya dia bangkai. Setelah dia mengenal ilmu, Allah menghidupkannya. Dengan itu dia hidup. Baru dikatakan punya kehidupan. Ya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamannya di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya? Dia tahu dirinya di tengah kegelapan, di tengah kejahilan, ya, di tengah dosa dan kemaksiatan, di tengah kesia-siaan, dia tahu. Tapi dia tidak mau keluar darinya. Penghambaannya terhadap syahwat dirinya dan penghambaannya kepada syaitan terlalu kuat. Ya. Sehingga dia lupa kepada penghambaannya kepada Allah. Yang ia dicipta di dunia ini untuk menghamba kepada Allah. Karena memang seorang itu, kapan dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dia akan lebih suka untuk mengikuti hawa nafsunya dan lebih suka mengikuti ajaran syaitan. Nah, itu artinya dia menghamba kepada jiwa dan syaitan. Maka seorang hendaknya memahami arti dari keberadaan dirinya. Apa kewajibannya terhadap dirinya ini? Jadi tidak sama antara orang yang Allah berikan kepadanya cahaya dengan cahaya ilmu ini Allah hidupkan dengannya, tidak sama dengan orang yang berada di tengah kegelapan. Ya. Ilmu agama ini dari bentuk keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia bisa melihat, bisa memandang. Sebab kalau dia tidak mempunyai ilmu agama, itu artinya dia orang buta. Ya. Walaupun dia tes di dokter mata, matanya sehat, bisa melihat, bisa membedakan A dan B, bisa membedakan antara Muhammad dan si Ahmad. Ya. Tapi dia dalam pengertian agama, kalau tidak mempelajari ilmu agama, itu namanya buta. Allah firman di dalam Al-Quran, ya. أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ كَمَنْ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Apakah orang yang mengetahui bahwa, apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah kebenaran? Nih, dia punya ilmu di sini. Tahu bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad dari agama adalah kebenaran. Punya ilmu. Apakah sama mereka ini dengan orang yang buta? Hanya diberi dua golongan saja, orang yang berilmu dan orang yang buta. Berarti kalau dia tidak masuk ke dalam golongan seorang alim rabbani, golongan orang yang belajar, berarti dia adalah orang yang buta. Iya. Dan Allah telah mengingatkan, qad ja'akum basairu min rabbikum, qad ja'at basairu min rabbikum. Telah datang basair, petunjuk-petunjuk dari Rabb kalian, tanang abasara fa li nafsihi. وَمَنْ عَمِيَةَ عَلِيْهَا. Siapa yang memandang, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Dan orang yang membiarkan dirinya di tengah kebutaan, dia biarkan dirinya di tengah kejahilan, dia biarkan dirinya di tengah kegelapan, ini artinya dia akan bersiap untuk membiarkan dirinya dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Sebab siapa yang buta di kehidupan dunia ini, dia akan lebih buta lagi pada hari kiamat, bahkan lebih tersesat. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Dari peringatan yang sangat dahsyat untuk banyak dari kaum muslimin yang seakan-akan mempelajari agama itu adalah perkara sampingan. Hal yang diperlukan di dalam kehidupannya nanti kalau mau masuk Ramadan,

kita jawab nanti ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Itu dari ilmu yang wajib. Sebab ilmu ini kalau kita tidak pelajari, seperti keadaan orang yang ditanya di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ya, ma dinuka, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia hanya menjawab apa, ha ha la adiri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, ha ha, saya tidak tahu, saya hanya dengar orang-orang berkata begitu, saya juga ikut mengucapkannya. Dan ini keadaan kebanyakan kaum muslimin. Kalau dia tanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Siapa nabimu? Dia jawab Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamaku Islam. Pernahkah dia pelajari siapa Tuhannya? Pernahkah dia pelajari siapa nabinya? Bagaimana rincian agamanya? Ya, ini orang hanya mendengar manusia mengucapkan di hari kiamat, tidak akan membantunya. Sebab tiga pertanyaan ini hanya dijawab oleh orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Ya, mengamalkan kandungannya. Dan ini dari ilmu wajib. Kita perlu waktu untuk mempelajari, harus jujur bersama jiwa kita, bersama diri kita. Ya. Dalam belajar, tidak ada masalah, biaya dikeluarkan. Ya. Kadang sebagian orang tua dijual hartanya untuk supaya anaknya sekolah, untuk ilmu dunia. Tapi untuk keselamatan akhiratnya, yang menjamin keselamatannya, tidak ada kesadaran untuk berkorban ke arah sana. Dan ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan untuk diri kita. Jangan kita telantarkan. Jangan kita telantarkan. Karena ini adalah makna dari kewajiban yang ditekankan, dan kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kemudian dari ucapan Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ala sabili najah, dia mas jalan keselamatan. Menunjukkan bahwa mempelajari ilmu itu ada jalan-jalannya. Ya. Mempelajari ilmu agama ada jalan-jalannya. Ada cara-caranya. Bukan sembarangan mempelajarinya. Sebab sebagian manusia di masa ini tidak punya metodologi yang bagus dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Ada yang masya Allah mungkin dia hadir di majelis ini semangat untuk belajar. Ya. Setelah itu, oh saya baca, belajar sendiri saja. Beli buku banyak-banyak, baca. Ya, buku banyak-banyak. Ya, tentunya karena tidak bisa bahasa Arab, ya dia baca buku bahasa Indonesia. Kalau penerjemahnya sudah salah terjemah, dia juga sudah salah apa? Sudah salah memahami. Ya. Sudah salah memahami. Jangankan ini yang salah menerjemah. Orang yang pandai bahasa Arab saja, salah baca buku, salah juga pemahamannya. Ya. Masyhur ya di kalangan para ulama sebuah kisah. Ada orang yang membaca di kitab Sahih Muslim. Oh masya Allah ya bacanya. Ya. Dia baca Sahih Muslim. Sahih Imam Muslim. Ya. Dari buku hadis yang tersahih setelah Sahih Al-Bukhari. Dua buku ini yang diterima setelah Al-Quranul Karim di kalangan kaum muslimin. Hadisnya di Sahih Muslim. Ya. Tapi dia punya cetakan buku, salah titiknya. Hadisnya bunyinya, Al-Habbatus Sauda Shifa'un Likulli Da. Ya. Habbatus Sauda, jinten hitam, itu adalah obat untuk segala penyakit. Jadi itu nas hadisnya, Al-Habbatus Sauda. Tapi dia salah baca. Ternyata dicetakan bukunya itu bukan habba itu. Ba-nya dua titiknya. Jadi dia baca Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyatus Sauda Shifa'un Likulli Da. Akhirnya berubah adanya. Kalau dua titiknya itu artinya ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Ya. Akhirnya orang yang salah baca ini dia cari ular hitam. Ya. Kemudian dia makanlah ular hitam itu dan mampuslah dia. Ya. Mampuslah dia. Ini pernah kisah dikisahkan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Dan beliau berkata, lihatlah bagaimana orang ini terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Ya. Ini akibatnya karena dia baca ilmu hanya baca di buku saja. Ya. Hanya baca di buku saja. Apalagi sekarang ini banyak pahlawan-pahlawan yang muncul di internet. Ya. Kerjanya hanya di internet saja. Kalau ada masalah ditanyakan, wah masya Allah seakan-akan hebat dia menjawab. Padahal dia cuma browsing saja di Google cari jawabannya, kopas, pindah ke sana, oh sudah punya jawaban. Ya. Dan ini keadaan sebagian orang. Kadang sebagian orang tidak memberikan manfaat ilmu baginya. Karena itu ilmu harus dipelajari di atas jalannya.